ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apakah kami penuntut ilmu bisa termasuk menolong agama Allah? Apakah amalan yang bisa kami lakukan agar termasuk menolong agama Allah? Ya jelas ya, kalau dia menuntut ilmu, mendalami ilmu agama, itu termasuk meninggikan agama dan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak perlu pertolongan siapapun, Allah maha kaya. Cuma itu pintu ketaatan dibukakan untuk kita. Disebut dengan nama menolong agama karena basarnya, karena besarnya pahala di dalam hal tersebut. Karena itu di masa ini, ya, nah diketahui ada amalan yang lebih besar nilainya, melebihi menuntut ilmu, mendalami agama dan menyebarkan agama. Itu yang diperlukan oleh manusia sekarang ini. Ya, kejahilan merajalela di mana-mana, kesyirikan, dosa dan maksiat tersebar. Kenapa bisa tersebar? Karena kurang ilmu. Dia kata ilmu kuat, banyak orang yang paham ilmu, maka mereka akan diingatkan oleh orang-orang yang berilmu. Dan terjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau para penuntut ilmunya sendiri malas-malasan, yang sudah diberi hidayah oleh Allah kenal sunnah, ya, itu apa namanya, tidak punya semangat yang kuat menghadiri majelis ilmu, maka ini apa namanya pintu ibadah yang dia telantarkan, pintu ketaatan yang dia luputkan. Saya sudah terangkan tadi bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaannya para nabi dan para rasul. Iya. Jangan menganggap ada yang lebih bagus daripada itu. Dan itu pintu kebaikan yang sangat besar. Dan alhamdulillah ilmu itu dimudahkan. Apalagi kalau Allah mudahkan seorang guru yang kita bisa belajar darinya, dimudahkan fasilitas untuk mempelajari ilmu, ya dia bisa hadir di mana saja, itu luar biasa ya. Dan sekarang ini antum tergolong banyak kemudahan untuk sekarang ini. Orang-orang dahulu itu mencari ilmu itu susah, ya. Guru-gurunya juga tidak di setiap tempat ada. Tapi sekarang ini orang-orang yang belajar sunnah alhamdulillah itu banyak. Ustadz-ustadz yang bisa mengajari juga banyak. Di tempatnya tidak ada ustadz juga, dia bisa mendengarkan rekaman-rekaman ceramah-ceramah dimanapun dia bisa berada, dimanapun dia berada. Ini kan kemudahan namanya. Jadi kalau kita ada keterlambatan atau kurang dalam hal itu berasal dari kelemahan kita, kemalasan kita. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.